Yo, asik, kreas, ayo, le. Belinda Farir. Bersama tamburin tanpa perasaan. Tanpa perasaan. Barata. Langit hangat disaksi, bumi milunya seni. Cicilan kutie, olesan ikhlasi, walesi yang riko. Parang kan parang mane, hanggawe atin riko. Mati mani mani, singkulan ulikas, nopo welas iso. Bisa dong sing bisa duweni, bisa seleng lo koyo wong